Tony Maju adalah sebuah kelompok musik yang pada dasarnya itu adalah ingin menampilkan kolaborasi antara musik etnis dan modern. Tentunya adalah lagu yang mengisahkan di mana kita, apapun derajat kita, golongan kita, tetap satu, saudara, yaitu Indonesia. Jadi apapun kita tetap kutui. Seperti gigi ini bersih, tapi tetap lupa. penari ular.